Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala atas kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah Jalla wa'ala senantiasa melimpahkannya kepada kita. Nikmatul iman wal islam wa nikmatu talabi al ilmi, dan nikmat menuntut ilmu, mempelajari Alkitab was sunnah, terlebih di zaman yang banyak di antara manusia mu'ridhuna 'anil kitabi was sunnah, berpaling dari Alkitab was sunnah. Padahal berpaling dari keduanya adalah sebab kesempitan hidup, sebab asyqawah. Kata Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Kirim, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, yakni dari Alkitab, Sunnah, dari peringatan Allah Jalla wa'ala, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka bagi orang tersebut balasan berupa kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta, tidak melihat. Sampai kemudian mereka berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia kami melihat. Kemudian Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha Demikianlah dahulu di dunia datang kepada kalian ayat-ayat kami, tetapi kalian berpaling, kalian meninggalkannya. Maka demikian pula hari ini kalian ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah sebuah pembahasan yang penting dan kita merasa sangat butuh, yaitu pembahasan tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, tarbiyah al-aulad. Dan sudah semestinya kita semuanya memiliki perhatian dalam bab ini, dalam bab pendidikan anak-anak. Karena sekian dalil dari Alkitab wa Sunnah menunjukkan betapa pentingnya tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Tarbiyatan salihah, tarbiyah yang baik, tarbiyatan islamiyah, tarbiyah yang dibangun di atas nilai-nilai Islam. Fa nas'alullah azza wa jal, kita mohon kepada Allah jalla wa ala bantuan. Semoga majelis kita ini kita mendapatkan kemudahan di dalam membahas masalah ini, dan juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah jalla wa ala dengan duduknya kita di majelis yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang pertama yang perlu kita ingatkan bahwasanya al-aulad, anak-anak, adalah nikmat yang sangat besar dari Allah jalla wa ala. Al-aulad, anak, adalah nikmat yang besar dari Allah jalla wa ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nikmat ini kepada manusia. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu liman yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Allah jalla wa ala mengatakan, Dia, Allah jalla wa ala, memberikan bagi siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Dia pula yang memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki. Atau Allah jalla wa ala memberikan kepada hambanya laki-laki dan perempuan sekaligus. Diberi anak laki-laki, diberi anak perempuan. Dan Allah jika berkehendak menjadikan sebagian hambanya aqiman, mandul, tidak memiliki keturunan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan ketika seorang tidak mendapatkan keturunan, bukan berarti Allah menghinakan, tetapi sungguh Allah jalla wa'ala di dalam keputusannya ada hikmah yang sangat agung. Istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam tidak memiliki putra dari Nabi alaihi salatu wassalam illa Khadijah, kecuali Khadijah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak memiliki putra. Kemudian istri-istri beliau yang lain juga tidak memiliki putra atau putri dari Nabi alaihi salatu wassalam. Putra-putri Nabi semuanya dari Khadijah. Dan juga dari budak beliau Maria. Al-Qasim wa Abdullah wa Ummu Kulthum wa Ruqayyah wa Zainab wa Fatimah. Ini 6 orang putra-putri Nabi alaihi salatu wassalam dari Khadijah. Dan ditambah Ibrahim ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Maria. Adapun istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam yang lain tidak memiliki putra-putri dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yani maksud dari penyebutan ayat ini ma'asyiral muslimin, Allah Jalla wa'ala mengingatkan nikmat kepada kita semuanya. Allah Jalla wa'ala dialah yang beri kepada seorang hamba, anak, apakah perempuan atau laki-laki, atau Allah Jalla wa'ala lengkapi pada sebuah keluarga, ada anak laki-laki, ada anak wanita, dan ada di antara mereka yang Allah jadikan aqiman, ya, tidak memiliki putra, tidak memiliki putri. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Anak-anak adalah nikmat yang sangat besar, dan Allah jadikan anak-anak itu sebagai zinah, sebagai perhiasan dunia. Ya. Seorang bapak, seorang ibu, ya, yafrah, berbahagia, senang, ya, bersenda gurau dengan anak-anaknya. Yakni nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa'ala. Allah jadikan, ya, anak-anak itu sebagai mana? Sebagai zina, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Al-malu wal banun, sesungguhnya harta, ya, wal banun dan anak-anak adalah zinatul hayatid dunya. Zina, ya, perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu para nabi, para rasul pun berdoa meminta kepada Allah keturunan. Karena memang ini nikmat yang sangat besar. Fayutlab, maka diminta kepada zat yang bisa memberikan nikmat itu, yaitu Allah Jalla wa'ala. Para nabi, para rasul, wassalihun, dan manusia berdoa meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang beriman berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keturunan, dhurriyyah. Rabbana hablana, ya Allah, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, wa dhurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata bagi kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam, pemimpin. Adalah para nabi, para rasul meminta kepada Allah Jalla wa'ala keturunan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak pernah berputus asa dari berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, sampai pun di masa tua beliau, di masa sudah memutih rambut beliau, di masa manusia mungkin tidak menyangka akan mendapatkan putra, sampai istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam memukul wajahnya, ya, ketika mendapatkan kabar bahwasanya Allah akan memberikan putra. Yani heran, bisa punya anak, sudah tua suaminya, sudah mungkin apa namanya, menganggap aqim, ya, menganggap mandul. Ternyata Allah Jalla wa'ala memberikan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang saleh. Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah lama tidak memiliki putra, Ishaq dan Ismail alaihimassalatu wassalam. Dan adalah Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau keturunan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengabulkan permintaan doa Zakaria alaihi salatu wassalam dan memberikan kepada beliau putra, yaitu Yahya ibnu Zakaria. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk menikahi wanita-wanita yang subur. Tidak lain adalah upaya untuk mendapatkan keturunan. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirum bikumul umam." Demikian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Tazawwaju al-walud." Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur, walud. bagaimana tahu dia subur? Bisa jadi dia adalah janda yang memang sudah punya anak. Ya, berarti subur. Ya. Janda punya anak 10, berarti apa? Subur, karena begitu. Ya. Janda punya anak 2, wah berarti subur. Atau mungkin melihat keluarganya, melihat saudara-saudaranya, melihat ibunya. Ya, ini ibu wanita ini banyak anaknya. Ya. Kakak-kakaknya, adik-adiknya semua juga banyak anaknya. Fa insyaallah mungkin juga dia apa? Subur biidznillah ya azza wajal. Nah, tazawwaju al-walud. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang walud. Wanita-wanita yang subur, al-wadud, yang penyayang. Ya, karena kita menikah untuk mencari ketenangan hidup diantaranya. Di antara hikmahnya adalah demikian. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Coba lihat Nabi alaihi salatu wasallam senang, berbahagia ketika memiliki umat yang banyak. Umat yang beribadah kepada Allah. Naam. Menghamba kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidak suka dengan orang-orang yang berniat untuk tidak menikah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika serombongan sahabat ada yang datang ke rumah keluarga Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wasallam, ya, sampai disebutkan ketika mereka melihat ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat ibadahnya Nabi masih sedikit. Yani masih banyak waktu yang beliau tidak digunakan untuk jenis ibadah tertentu. Misalnya salat malam, ternyata Nabi tidak salat semalam suntuk. Ya. Kemudian siang hari, tidak setiap hari Nabi berpuasa. Ya. Di saat itu sahabat-sahabat ini mengatakan, adapun Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau orang yang telah dijamin oleh Allah Jalla wa'ala. Adapun kita ini, ya, tentunya kita harus lebih banyak daripada ibadah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka saya berniat akan sholat semalam suntuk dan tidak pernah akan tidur. Yang satu mengatakan, kalau demikian saya akan berpuasa terus dan tidak pernah akan berbuka. Dan yang satu di antara mereka ada yang mengatakan, saya tidak akan menikah. Saya akan gunakan hidup saya hanya untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendengar keinginan beberapa sahabat ini, Nabi tidak membiarkan. Subhanallah, Nabi tidak membiarkan ketika ada celah kemungkaran atau hal-hal yang mengantarkan kepada al-ghulu, ya, melampaui batas dalam ibadah kepada Allah Jalla wa'ala yang tidak sesuai dengan aturan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun segera berdiri, ya, berkhutbah di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Kemudian beliau mengingatkan bahwasanya beliau adalah contoh yang terbaik, beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Nabi kemudian mengatakan, adapun saya sholat malam, saya juga tidur. Bukan kemudian Nabi sholat malam semalam suntuk, tidak. Saya ini contoh yang terbaik. Saya sholat malam, saya juga tidur, tidak melupakan hak badan saya, hak keluarga saya. Ya. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Beliau tidak setiap hari puasa. Tapi beliau puasa yang Isnin, hari Senin, hari Kamis, seperti itu. Tidak setiap hari apa? Puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan saya pun tidak kemudian meninggalkan nikah. Saya menikah. Kemudian Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, ajaranku, falaysa minni. Dia bukan dari golonganku. Rasul membenci orang-orang yang punya niatan tidak menikah. Justru Nabi memerintahkan kita untuk menikah. Tazawwaju al-walud al-wadud. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang walud, yang subur. Ya. Karena memang nikmatul aulad, nikmat anak-anak ini perkara yang sangat besar, matlub, ya, dicari, dimohon, diminta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini bagian dari doa orang-orang soleh, dan ini adalah bagian dari doa para nabi dan rasul. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tayyib. Ini perkara pertama yang perlu kita ingatkan, ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan, bahwasanya al-aulad, anak-anak adalah nikmat yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingatkan juga, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, al-aulad amanah minallah Jalla wa'ala. Kita harus mengingat bahwasanya aulad, anak-anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah beri kemudian tidak diminta pertanggungjawaban, tidak. Bukan kemudian diberi kemudian kita dibiarkan saja, tidak, ya, mengurusinya. Tetapi anak adalah amanah dari Allah Jalla wa ala, ya, kepada orang tua. Fahaulai amanatun minallahi Jalla wa'ala. Amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kita sebagai orang tua untuk memegang baik-baik amanah ini. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian semuanya anak-anak kalian. Jadi Allah mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada anak-anak kita. Dan ini wasiat, ya, namanya wasiat, ini perintah dari Allah Jalla wa ala. Wajib. Ketika Allah mewasiatkan sesuatu, hadza amr minallah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tua, al-aba wal-ummahat, para bapak, para ibu, ya, untuk yuhsinu ila auladihim, untuk berbuat baik kepada anak-anak mereka dengan mentarbiyah mereka tarbiyatan salihah. Ini di antara bentuk ihsan kepada anak-anak adalah mentarbiyah mereka. Mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Pendidikan yang salihah. Pendidikan Islamiyah. Bukan hanya memikirkan hak jasad mereka. Betul, ini juga termasuk amanah dari Allah Jalla wa'ala. Kita diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana jasad mereka. Bagaimana makan mereka. Wajib bagi orang tua untuk, ya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ya. Dan ini merupakan amalan yang wajib, memberikan nafkah kepada mereka, ya. Dan memberikan makanan kepada istrinya, anaknya, sedekah, ya. Terhitung infak, sedekah. Jadi bukan hanya kita memikirkan makanan mereka, pakaian mereka yang ini wajib. Ya, juga kita diperintahkan berbuat baik kepada anak-anak kita dalam bentuk tarbiyah. Dalam bentuk tarbiyah, pendidikan. Mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Dari ayat ini tadi, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian, yakni kita orang tua ini, ya, tentang urusan anak-anak kalian. Untuk berbuat baik kepada anak-anak kalian. Juga firman Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini juga ayat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang menunjukkan bahwasanya anak-anak kita itu amanah dari Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak ini bukan hanya sekedar ini anak kemudian tidak diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Jalla wa'ala, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya dalilnya adalah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, naron, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang kayu bakarnya, bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Demikian Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini perkara yang perlu kita ketahui juga, bahwasanya anak adalah amanah. Anak adalah mana? Amanah. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Perkara yang ketiga yang juga harus kita ketahui, tarbiyatul aulad, pendidikan anak, itu adalah tanggung jawab kedua orang tua, awalan wa akhiran. Jadi tanggung jawab awal dan yang akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Jalla wa'ala adalah kedua orang tua, bapaknya dan ibunya. Ini asalnya mereka. Dari mana dan apa dalilnya? Ayat tadi yang telah kita sebutkan, yusikumullah fi auladikum, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik, untuk mendidik, untuk menjaga anak-anak kalian. Siapa yang diperintahkan di sini? Kedua orang tua. Agar jangan sampai kemudian, dan ini termasuk kesalahan besar, ya, orang tua merasa sudah berlepas diri atas pendidikan anak-anaknya ketika sudah meletakkan anaknya ke madrasah. Wis anakku wis tak delekno nang madrasah. Ya. Cari madrasah yang dianggap paling bagus betul. Guru-gurunya masya Allah baik, semuanya baik, fasilitasnya bagus. Setelah itu diletakkan begitu saja dan dia merasa sudah lepas dari tanggung jawab tarbiyah. Dan ini termasuk bentuk kesalahan. Karena tarbiyah itu sesungguhnya adalah tanggung jawab siapa? Kedua orang tua. Sejak awal sampai akhir. Bukan kemudian setelah dia meletakkan anaknya kepada madrasah misalnya. Atau memberikan amanah kepada seorang yang soleh. Ini titip anak saya. Kemudian lepas tanggung jawab. Lah, tidak. Orang tua harus terus melihat, memantau, mendidik anak-anaknya. Adapun ketika dia meletakkan di madrasah, dia mengantarkan kepada seorang yang soleh, seorang yang alim. Ini salah satu upaya, bagian. Yeah. Dari dia mendidik anaknya. Dan ini bagian dari bentuk ta'awun. Yeah. Alal birri wa taqwa. Ta'awun alal birri wa taqwa. Naam. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi dalil yang menunjukkan bahwasanya tarbiyah itu tanggung jawab kedua orang tua. Ya. Ini pembahasan memang sangat nikmat. Sehingga kadang suasana ini menjadikan kita juga ngantuk. Nikmat juga. Insyaallah pembahasannya nikmat nih, luar biasa. Iya. Baik, nah. Nah, yang ngisi ngantuk, yang nganu ngantuk ini kan. Tetapi ya, insyaallah masuk pembahasan ini. Bismillah azza wajalla. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang tua ini adalah pemegang tanggung jawab. Di antaranya adalah ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh al-imamu al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi. Diriwayatkan oleh al-imamu al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua anak yang terlahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Yakni al-Islam. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebagian riwayat. Yakni anak yang lahir itu lahir dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Muslim. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Di atas fitrah, di atas Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadi sebab. Anaknya itu Yahudi, orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi. Auyumajisanihi, auyunasiranihi, auyumajisanihi, atau menjadikan anaknya Nasoro, atau menjadikan anaknya mada Majusi. Orang tuanya yang menjadi sebab anaknya ini menjadi Yahudi, Nasrani, atau mada Majusi. Tidak dikatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Islam. Ini karena lahir dalam keadaan apa? Fitrah memang. Yeah. Tugas orang tua menjaga. Bagaimana menjaga anaknya tetap di atas fitrah. Ketika ada sedikit penyimpangan diingatkan kembali. Yeah. Ketika ada hal-hal yang membahayakan fitrahnya, dijaga anak-anaknya. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah juga menunjukkan bahwasannya ya, tarbiyatul aulad ini adalah mas'uliyah wa al-amanah, amanah dan juga tanggung jawab al-aba, para bapak dan ibu, bapaknya ibunya. Ya. Adapun kemudian madrasah ya, yang kita menitipkan anak kita ke sana ya, atau kemudian orang soleh yang kita ya, meminta tolong anak kita untuk dididik, ya, ini adalah bagian dari upaya orang tua, dan harus ada ta'awun yang baik, kerjasama yang baik. Ini sifatnya ta'awun, kerjasama antara kita dengan madrasah, kita dengan orang soleh untuk mendidik anak kita. Kita yang tanggung jawab sebagai orang tua. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan betul anak itu adalah amanah dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Sampai seorang sahabiyah, Ummu Sulaim, ya, kisahnya masyhur. Ummu Sulaim ini punya anak ya, dengan Abu Talha. Dengan Abu Talha. Ya. Yang Nabi menyebutnya Abu Umair. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Sakit ini. Sakit, ya. Kemudian luar biasa panas, ya, ya. Sampai suatu saat datang kematian anak ini. Dalam keadaan Abu Talha sedang pergi, sedang sholat maghrib, terus bablas sholat isya bersama dengan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata meninggal di waktu itu. Maka Ummu Sulaim segera ya, menghilangkan kesedihannya, menutupi kesedihannya. Ya. Anaknya ditidurkan, yakni diposisikan seakan-akan tenang, ya, kemudian diselimuti, seakan-akan tidur sudah. Ya. Menyiapkan makanan untuk suaminya. Datang Abu Talhah pulang ke rumah ba'dal isya di waktu malam. Dengan beberapa orang sahabat. Ya, subhanallah sempat disuguhi makanan ini. Para sahabat disuguhi. Ya. Dan ketika Abu Talhah bertanya kepada sang istri, bagaimana keadaan anakku? Sudah tenang. Dia pikir sudah tenang ya ini apa? Ya, wis sehat, wis adem. Memang dingin memang ya. Nah, tapi wafat, tufia, nah, meninggal. Nah, ya. Oh alhamdulillah, nah, sehat. Nah, dikira sudah tenang itu sudah sehat. Makanya nikmat saja makan dan seterusnya. Dan Ummu Sulaim berdandan dengan sebaik-baiknya di malam itu. Ya, pakai wangi-wangian, berdandan subhanallah. Ya. Sampai kemudian Abu Talhah berkumpul dengan istrinya, Ummu Sulaim. Ya, setelah seorang suami mendatangi istrinya, baru kemudian Ummu Sulaim ya, mengabarkan kematian putranya. Itu pun dengan tariqah, dengan cara yang baik, luar biasa. Wanita yang berakal, wanita yang salihah. Disampaikan kepada Abu Talhah, wahai suamiku Abu Talhah. Apa pendapatmu seandainya ada orang yang menitipkan kepada kita barang ya sebagai amanah. Ya. Kemudian setelah itu datang saatnya, ya, sang pemilik barang itu meminta dari kita untuk mengambilnya. Apakah kita akan menahannya? Ya. Kata Abu Thalhah, tidak. Ya, tidak mungkin kita tahan. Ya. Kemudian sang istri Ummu Sulaim mengatakan, ya, anak kita, yakni amanah dari Allah Jalla wa'ala dan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, subhanallah, marah ini Abu Thalhah. Yani setelah seperti ini kemudian baru dikabarkan keadaan putranya. Ala kulli hal, kemudian Abu Thalhah mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam tentang wafatnya putrinya atau putranya. Kemudian Nabi mendoakan keberkahan. Nah, subhanallah, Allah memberikan kepada Abu Thalhah dan Ummu Sulaim anak-anak yang soleh, anak-anak yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi anak adalah amanah dari Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi. Kapan saja Allah akan mengambil, Allah akan mengambilnya. Dan karena itu adalah amanah, kewajiban bagi kedua orang tua adalah menjaganya. Menjaga kebaikan jasadnya dan juga menjaga kebaikan ruhnya dengan tarbiyah salihah, dengan tarbiyah yang baik. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini perkara yang ketiga yang perlu kita ingatkan pada majelis kita ini. Perkara yang keempat yang perlu kita ingatkan dan ini juga penting, muhim. Bismillah. Kita harus sadar bahwasanya baiknya anak adalah kebaikan juga bagi kita. Baiknya anak adalah kebaikan bagi kita, kebahagiaan bagi kita, fit dunia wal akhirah. Agar kita memiliki semangat. Agar kita mengerti betapa besarnya nilai tarbiyah itu. Yeah. Di antara yang menunjukkan betapa besar buah yang akan dipetik oleh seorang muslim ketika dia mendidik anaknya dengan baik adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu al-masyhur, yang sangat masyhur. Yeah. Tentang amalan yang akan terus mengalir ba'da mauti bani Adam, sesudah kematian anak Adam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu. Jika anak Adam mati, maka akan terputus amalan-amalannya. Illa min thalathin, kecuali dari tiga perkara. Tiga hal yang terus mengalir ba'da wafatihi, sesudah kematiannya. Shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Shadaqatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang bermanfaat. Yang diambil faedahnya oleh manusia. Au waladin salihin yad'u lahu. Atau anak yang salih. Yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Au waladin salihin yad'u lahu. Atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, di sini Nabi mengatakan waladin soleh, anak yang soleh. Ini mengisyaratkan kepada kita untuk berusaha, berupaya. Bagaimana agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan upaya itu harus ada. Ya. Allah menjadikan segala sesuatu dengan adanya sebab. Naam, hidayah milik Allah Jalla wa'ala. Tapi sebab harus kita tempuh. Masuk Islamnya manusia adalah hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Namun Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya war rusul untuk yad'u ila Allah, berdakwah siang malam, mengajak manusia didatangi agar mereka masuk Islam, didatangi agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, didatangi agar mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dan seterusnya. Didatangi, diperintahkan terus demikian. Demikian pula anak-anak kita. Orang tua harus menempuh sebab agar anak itu menjadi soleh. Ya, menempuh sebab. Ya. Mengajarinya, mengajaknya, mentarbiahnya. Naam, hidayah minallah Jalla wa'ala. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam telah berusaha semaksimal mungkin dengan penuh hikmah, dengan penuh quwwah. Namun hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang lebih hikmah daripada para nabi dan rasul. Tidak ada yang lebih semangat daripada para nabi dan rasul. Tetapi hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Sampai di saat ya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sudah berada di atas perahu, di atas kapal, di saat Allah Jalla wa'ala ya, menetapkan ya, azab atas kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan banjir, dengan air yang demikian besar, air bah, hujan mengeluarkan, atau langit mengeluarkan hujannya, bumi juga demikian. Ya, ini air yang besar. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di atas perahunya dan menyaksikan sang anak tidak mau bersama dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bahkan ya, dia mengatakan saya akan berlindung ya, pada gunung-gunung itu. Tetap diajak oleh bapaknya. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naiklah engkau bersama kami ke atas perahu ini. Karena tidak ada yang selamat kecuali yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kemudian naik ke atas perahu ini beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Namun kemudian dia tidak mau mengikuti ayahandanya. Hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Meskipun demikian, bukan berarti kita meninggalkan sebab. Menempuh sebab. Termasuk juga di dalam upaya kita untuk memiliki anak-anak yang saleh, maka kita harus menempuh sebab. Di antaranya adalah dengan mada tarbiyah salihah. Ini barangkali ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah, empat perkara yang ingin kita sebutkan di sini sebagai muqaddimah. Ya, sebagai muqaddimah. Ya, semoga bermanfaat. Bismillah. Kemudian ada beberapa hal-hal penting terkait dengan tarbiyah. Kita harus mengerti ya, hal-hal penting ini. Kaidah-kaidah terkait dengan tarbiyah. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tarbiyatul aulad adalah ibadah. Ini penting. Tarbiyatul aulad adalah ibadah. Kepada Allah Jalla wa'ala. Bagian dari ibadah. Karena ini perkara yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah memerintahkan kita. Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan. Sesuatu yang diperintahkan Allah. Sesuatu yang diajarkan Allah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tentunya ini perkara yang merupakan bagian dari mana? Ibadah. Perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi mengatakan, muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat. Apa ini? Perintah untuk tarbiyah. Perintah untuk tarbiyah. Fa tarbiyatul aulad ibadatun azimatun. Tarbiyatul aulad adalah ibadah yang sangat apa? Besar. Tarbiyatul aulad adalah ibadah yang sangat besar. Dan karena tarbiyatul aulad ini adalah ibadah, kita masuk kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama, ya, tarbiyah adalah mada ibadah. Jadi jangan dianggap sebagai suatu yang biasa, tidak. Ini ibadah. Tarbiyatul aulad adalah ibadah. Kemudian yang kedua, karena tarbiyatul aulad itu adalah ibadah, maka harus bagi kita semuanya untuk ya, melakukan ibadah ini dengan dua syarat agar diterima ibadah tersebut dan membuahkan hasil. Karena ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala kecuali dengan dua syarat. Ya. Asyartul awal, syarat yang pertama adalah mada? Al-ikhlasu lillahi jalla wa'ala. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'atul rasul. Mengikuti rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam tarbiyah. Di dalam mendidik anak-anak. Ya. Adapun syarat yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, firman Allah jalla wa ala, firman Allah jalla wa ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah jalla wa ala illa liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Apakah cukup sampai sini Allah mengatakan beribadah kepada Allah saja? Tidak. Allah lanjutkan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah jalla wa ala. Ya. Allah tidak mencukupkan wa ma umiru illa liya'budullaha, tidak. Tetapi Allah jalla wa ala memerintahkan agar kita beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama itu untuk Allah, mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah jalla wa ala. Maka ketahuilah bahwasanya tarbiyatul aulad, pendidikan aulad, karena ini adalah ibadah, pendidikan anak adalah ibadah, maka harus ada syarat ini agar ibadah itu diterima oleh Allah jalla wa ala dan memberikan buah atau hasil. Ikhlas di dalam mendidik. Saya sebagai orang tua, Anda sebagai orang tua, bapak dan ibu, al-aba wal ummahat, ketika mendidik anaknya, apakah lillah, karena Allah jalla wa ala, atau tidak? Anda sebagai seorang mudarris yang dititipi oleh orang tua untuk apa namanya? Mendidik, yakni sebagai orang yang diajak bekerja sama. Sekali lagi, orang tua tidak kemudian berlepas diri dari apa? Pendidikan. Oh, wis tak titipke nang pondok wis cukup. Tak titipke nang madrasah wis cukup. Tidak bisa seperti itu. Yakni saya dan Anda sebagai mudarris, sebagai seorang guru yang mendidik anaknya, mengajari mereka akhlak yang baik, mengajari mereka adab yang baik, mengajari mereka wudu, mengajari mereka ibadah kepada Allah jalla wa ala, apakah ketika kita melakukan itu mukhlishan lillah atau tidak? Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak. Betapa ruginya ketika seorang beribadah kepada Allah ternyata kemudian tidak ikhlas kepada Allah jalla wa ala. Ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innamal ikulli mri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Waman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, sah tidaknya, batil atau sahihnya. Wa innamal ikulli mri'in ma nawa, dan masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ya, termasuk dalam mendidik anak, pahala yang diperoleh tergantung dari niatnya. Ya. Semakin baik niatnya, semakin ikhlas, semakin bersih, semakin besar nilainya di sisi Allah jalla wa ala, dan semakin membuahkan hasil. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha. Barang siapa yang melakukan ibadah hijrah karena Allah, ya, membela agama Allah, membela Rasul alaihi salatu wasallam lillahi ta'ala, bukan karena dunia, maka hijratuhu ilallah wa rasulih, yakni hijrahnya diterima oleh Allah jalla wa ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, namun ketika seorang hijrahnya adalah karena dunia yang dia cari, aw imra'ati yankihuha, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, dia tidak dapat apa-apa di sisi Allah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, menunjukkan rendahnya niatan dia. Dia hanya mendapatkan dunia kalau dia dapat, tidak mendapatkan apa yang ada di sisi Allah jalla wa ala. Ya. Pendidikan anak itu harus betul-betul ikhlas karena Allah jalla wa ala. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, dan di sini juga ada isyarat bagi kita ketika mendidik anak-anak kita, mendidik mereka untuk ikhlas lillahi jalla wa ala. Mendidik mereka salat, salat dengan ikhlas. ya, mendidik mereka berwudu dengan ikhlas, yakni diingatkan muraqabatullah. Allah Jalla wa'ala selalu melihat amalan-amalan kita. Ya. Kemudian syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari syarat ibadah. Dan ini juga berlaku pada tarbiyah tentunya, pendidikan anak. Ibadah itu akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala, ya, ketika ibadah itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Mutaba'atul Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah Rasul sudah memberikan contoh dalam masalah tarbiyah? Jawabannya na'am. Tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sesuatu, ya, kecuali Nabi telah memberikan contoh. Bagaimana seorang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi memerintahkan kita untuk sholat, diberi contoh langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana sholat? Ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Kita diperintahkan untuk melakukan ibadah haji, diberi contoh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lita'hudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Ya, manasik haji kalian. Wabillahi taufik. Demikian pula tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad adalah ibadah. Yang tentunya ibadah ini sudah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan sejelas-jelasnya. Jadi teori pendidikan ini, ya. Baik, kaum muslimin sudah memilikinya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak usah susah-susah mencari teori dari barat. Ya. Teori dari ini, dari itu. Lah tidak, Nabi telah menjelaskannya. Dan Nabi telah berhasil di dalam mendidik umat. Di dalam mendidik aulad. Coba kita lihat bagaimana keberhasilan pendidikan Nabi terhadap anak-anak. Satu contoh saja. Datang Abdullah bin Umar ibn Khattab di umur yang ke-14 tahunnya. Masih 14 tahun datang kepada Nabi menyeret pedang. Minta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk ikut berjihad dalam perang mada Uhud. Ya Rasulullah, izinkan saya ikut perang. Di umur yang ke-14 tahun. Ya. Yani kalau umur 14 tahun secara umum belum balig. Dari sisi apa? Umur belum balig. Karena balignya seseorang, ya, bisa jadi dari sisi umur, umur 15 tahun. Atau kalau belum sampai 15 tahun tapi sudah tumbuh bulu kemaluan. Nah, ini sudah apa namanya? Balik. Ya. Taib. Atau ihtilam. Atau mimpi. Ya, mimpi basah. Ini juga tanda seorang apa? Balik. Ditambah yang keempat bagi kaum wanita, al-hayub. Yang keempat bagi wanita adalah apa? Al-hayub. Tetapi maksud saya di sini, menunjukkan bagaimana keberhasilan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam mendidik anak-anak. Di dalam mendidik para pemuda di umur yang ke-14 tahun. Ya. Sudah memiliki semangat untuk berkorban. Sudah memiliki semangat untuk membela agama Allah Jalla wa'ala. Sudah memiliki akidah yang kuat. Tidaklah mungkin keinginan ini kecuali muncul dari akidah yang mana? Yang kuat. Ya. Wabillahi taufik. Kita umur 15 tahun masih apa dulu? Ya, ya. 15 tahun namanya kan. Tidak usah 15 tahun, 20 tahun kita dulu namanya kan. Ya. Ini anak-anak subhanallah namanya. Ya. 14 tahun. Semangat mengabdi, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Ya. Keberhasilan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam apa namanya mendidik. Mungkin saya tambah satu contoh lagi. Di tahun yang ke-11, di saat tahun wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam telah membentuk pasukan perang untuk jihad fisabilillah dan beliau menunjuk sebagai amir, panglima perang dalam pasukan itu yang terakhir beliau bentuk adalah sahabat Usamah ibnu Zaid. Yang seingat saya belum genap 20 tahun umurnya, di tahun ke-11. Sudah mendapatkan amanah dari Nabi alaihi salatu wasalam menjadi apa? Amir. Apa ini bukan menunjukkan keberhasilan beliau di dalam mendidik? Dan Usamah ini dulu terkenalnya, atau bapaknya Zaid, terkenalnya adalah Zaid bin Muhammad. Jadi Zaid, bapaknya Usamah ini dulu terkenalnya adalah Zaid bin Muhammad. Ini anak angkatnya Nabi SAW dan dinisbatkan kepada Nabi SAW. Namun kemudian turun ayat yang melarang menisbatkan anak kepada selain bapaknya. Maka kemudian Zaid ibn Harithah, bukan lagi Zaid ibn Muhammad. Dan putranya Usamah ini sangat disayang oleh Nabi SAW. Nabi punya perhatian dalam mendidiknya. Dan di antara keberhasilan pendidikan Nabi SAW, ya, telah mempercayakan pasukan perang, ya, menjadi seorang amir, menjadi seorang pemimpin, luar biasa, di umur yang masih muda. Ternyata Nabi wafat setelah Nabi melepas pasukan perang ini. Dan kisahnya masyhur bagaimana Abu Bakar As-Siddiq tetap memberangkatkan pasukan. Ketika para sahabat mengusulkan, wahai Abu Bakar, bukankah Rasul wafat? Kondisi negara seperti ini, apa tidak engkau tarik saja pasukan ini? Kata Abu Bakar, demi Allah, saya tidak akan menarik pasukan yang telah diutus oleh Nabi SAW. Nabi telah mengutusnya, saya tidak akan menariknya. Ternyata betul mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberkahan. Dan tidaklah Nabi mengutus kecuali memang orang-orang yang ahli dan orang-orang yang memiliki kapasitas. Dan ini juga salah satu contoh keberhasilan dakwah Nabi SAW. Al-Khulasah, kesimpulannya, Nabi alaihi salatu wasalam telah memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak. Sekaligus Nabi alaihi salatu wasalam telah memberikan contoh. Contoh di dalam mendidik, dan beliau berhasil dalam mendidik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib diyakini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam telah memberikan kepada kita batasan-batasan di dalam kita mendidik, mentarbiah anak-anak kita. Yang batasan-batasan itu tidak boleh dilampaui. Tidak boleh diselisihi. Kenapa? Karena ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh kami, bukan bagian dari agama ini, fahuwa raddun, maka amalan tadi tertolak. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama ini, yang tidak ada ajarannya dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada bimbingannya dari Nabi alaihi salatu wasalam, fahuwa raddun, maka amalan yang dibuat-buat tadi raddun, tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini perkara yang kedua di antara kaidah-kaidah di dalam apa? Tarbiyah. Bahwasanya tarbiyah itu karena merupakan ibadah, maka harus kita lakukan dengan dua syarat ini agar memberikan hasil, ya, dan diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang pertamanya itu ikhlas di dalam tarbiyah, dan yang kedua, ya, mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ya. Kaidah yang ketiga, nah, ya. Barangkali sebenarnya ini masuk yang pertama, namun kita pisahkan labas. Nah. Tarbiyah al-aulad adalah bagian dari dakwah ilallah. Tarbiyatul aulad adalah bagian dari dakwah ilallah jalla wa'ala. Ya. Ini semakin memperjelas bahwasanya tarbiyah adalah ibadah. Ya. Tarbiyah adalah ibadah. Kalau tadi kita simpulkan tarbiyah adalah ibadah karena ini perkara yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Maka kita juga harus mengetahui tarbiyah ini adalah dakwah ila Allah, bagian dari dakwah. Maka semua ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan dakwah ila Allah jalla wa ala, pahala dakwah ila Allah azza wa jal, juga biidnillahi azza wa jal masuk dalam pembahasan mada tarbiyatul aulad. Ini bagian dari dakwah ila Allah. Ya. Ya. Orang tua ketika mendidik anaknya, atau seorang mudarris, ya, di sebuah madrasah mendidik anaknya, atau orang-orang yang memberikan bantuan, ya, Madrasah itu butuh ta'awun, tidak bisa kemudian berjalan sendiri. Harus ada ta'awun. Ya. Ini menjadi tanggung jawab antum semuanya. Tanggung jawab kita semuanya. Ya. Untuk memberikan andil di dalam tarbiyah. Ya. Saya sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak saya. Karena dia adalah darah daging saya. Dan saya yang mendapatkan wasiat dari Allah Jalla wa'ala untuk berbuat baik dan mendidik mereka. Yusikumullahu fi auladikum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Saya yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Demikian juga ya, mudarris tadi harus punya andil di sini. Mudarris memiliki andil. Kaum muslimin juga memiliki andil. Ya. Ta'awun alal birri wa taqwa. Ya. Saya tidak bisa bantu kecuali hanya tayyib mewakafkan mushaf. Alhamdulillah rabbil alamin. Mushaf dibutuhkan di madrasah. Dan ini termasuk wakaf dan termasuk amalan yang terus mengalir pahalanya. Saya tidak bisa membantu kecuali hanya ya menyediakan ruangan kelas satu. Tidak bisa lebih dari itu. Alhamdulillah. Saya tidak bisa membantu kecuali mewakafkan meja-meja kecil ini untuk anak-anak agar dia tidak apa namanya menulis di lantai. Ya. Saya membantu mewakafkan karpet ini agak tebal agar hangat, tidak kedinginan di mana di lantai. Khawatir nanti sakit, khawatir nanti tulang apa namanya belakangnya terganggu. Saya berharap anak-anak ini menjadi du'at ilallah, menjadi da'i ilallah azza wajal. Nah, saya bantu. Ta'awun. Yeah. Jangan kemudian seorang tidak memberikan andil sama sekali sementara dia memiliki kemampuan. Yeah. Karena ini merupakan bagian dari dakwah. Sekali lagi, tarbiyah adalah bagian dari dakwah. Maka keutamaan dakwah ilallah jalla wa'ala, ayat-ayat yang menyebutkan tentang dakwah ilallah, yeah, keutamaannya, pahalanya masuk di sini. Seorang bapak mengajak anaknya, ayo sholat nak. Ya. Ayo ke masjid. Ya. Kamu sudah 7 tahun, ayo sholat. Begini wudu caranya. Ya. Tidak seperti itu. Nah, ini tidak kena ini. Nah, tolong ini jangan sampai tidak kena air sikunya. Ya. Ini apa? Dakwah ilallah. Ya. Dakwah ilallah. Seorang guru juga demikian. Ya. Ya. Melihat anak mencela misalnya, ya mencela mengolok-olok agama, ya, namanya anak kecil ya, terkadang ya, muncul sesuatu yang mungkar ya, diingatkan, tidak boleh nak, ini ayat Al-Quran, jangan diolok-olok, tidak boleh nak, ini hadis Nabi SAW harus diagungkan ya. Taib ada anak kecil, ikut-ikutan temannya, ada yang ngerokok, ikut ngerokok namanya. Ya, anak kecil ya, sangat-sangat mudah untuk terpengaruh nah, diingatkan, tidak boleh nak ini ya. Tidak boleh. Nah. Ya. Ini diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah. Membahayakan kesehatanmu. Nah. Merusak ya, kesehatanmu. Dan Allah Jalla wa'ala ya, melarang seorang untuk menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Bagian dari apa? Dakwah ilallah Jalla wa'ala. Ya. Maka seperti ayat Allah Jalla wa'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ya. Allah mengatakan waman ahsanu qaulan, siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru manusia kepada jalan Allah, mimman da'a ilallah, siapa yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah berdakwah, yakni amalan ini besar. Tarbiyah juga demikian, bagian dari dakwah ilallah ya. Kemudian juga sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'. Ini juga pahala dakwah ilallah. Man sanna fil islam, barang siapa mengajarkan kebaikan dalam Islam ini, menghidupkan sunnah, mengajarkan ibadah ya, kepada seseorang termasuk pada anak-anak, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jangan meremehkan perkara yang kelihatannya sedikit. Saya mengajarkan anak untuk bisa wudu dengan baik. Satu anak kita ajari dengan baik. Satu anak saja. Entah itu anak kita, entah itu anak orang lain, diajari wudu. Ini loh wudu yang baik. Pahalanya mengalir dan mesti akan sangat besar di sisi Allah Jalla wa'ala jika dia melakukannya dengan ikhlas lillahi Jalla wa'ala. Anak ini tumbuh menjadi seorang yang kemudian mencintai wudu. Dan dia berusaha untuk berwudu seperti wudunya Nabi alaihi salatu wassalam. Sehari berapa kali dia wudu? 5 kali. Setidaknya demikian. Dan ini bukan hanya sehari, seumur hidupnya dia pakai untuk berwudu. Lalu berapa pahala yang didapatkan oleh seorang mudarris, seorang guru ini, seorang bapak yang mengajarkan anaknya berwudu? Wallahu a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Pahala wudu besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Menghapuskan dosa, sampai Nabi mengatakan dosa-dosa yang dilakukan tangannya keluar beserta dengan tetesan yang terakhir dari air yang digunakan untuk mencuci tangannya. Dosa yang dilakukan oleh matanya keluar bersama dengan tetesan yang terakhir dari air yang digunakan untuk mencuci wajahnya. Besar pahala wudu itu. Jadi jangan dianggap remeh amalan ini, tarbiyah ini. Dakwah ilallah, bagian dari dakwah ilallah Jalla wa'ala. Sehingga juga jangan menganggap remeh andil yang kita berikan. Wa in kana qalilan, meskipun sedikit. Kita memberikan separuh korma kepada seorang fakir untuk dimakan. Tidak ada yang lebih dari itu. Manfaatnya selesai di situ. Manfaatnya selesai, habis dengan dimakan. Itu bisa menjadi sebab seorang diselamatkan dari api neraka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh korma. Untuk apa? Dimakan. Fuqara masakin. Datang seorang wanita mengetuk pintu Aisyah radhiyallahu taala anha, dibuka oleh Aisyah, ternyata seorang wanita dan 2 orang anak putrinya yang masih kecil kelaparan. Datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah mencari, tidak ada kecuali 3 korma di rumah beliau. Di rumahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau ada lebih, ini saya akan diberikan lebih. Tapi hanya itu saja. Maka diberikanlah 3 butir korma kepada wanita ini. Segera sang wanita memberikan kepada anaknya. Ini kamu satu, ini kamu satu. Ya, ternyata anaknya cepat sekali makan. Lapar. Sang ibu ketika baru akan memakan, diminta oleh anaknya. Maka di paruh menjadi 2 diberikan untuk anak-anaknya. Sang ibu tidak makan. Kita memberikan sedekah separuh korma saja menjadi sebab diselamatkan kita dari api neraka. Lalu apa pendapat Anda ketika kita memberikan sesuatu yang sesuatu itu manfaatnya terus mengalir di dalam dakwah ilallah Jalla wa'ala. Di dalam dakwah ini. Memberikan 1 mushaf saja. Mushaf 1. Saya wakafkan di masjid. Saya wakafkan di madrasah yang itu dibaca oleh anak-anak kaum muslimin. Mengalir pahalanya. Mengajarkan wudu 1 orang saja tadi. Betapa besar pahalanya. Maka dengan ini ma'asyiral muslimin, seorang harus ingat bahwasanya tarbiyatul aulad, pendidikan anak ini adalah bagian dari dakwah ilallah. Hadhi qaidah muhimmah. Ini kaidah yang sangat penting yang harus kita ketahui. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara bentuk atau di antara kaidah juga yang penting untuk kita ketahui bersama, taib, bahwasanya tarbiyatul aulad yang 4 nih, tarbiyatul aulad itu harus dilakukan terus menerus, istimrar, tidak terputus. Ini penting. Tarbiyah itu harus dilakukan terus menerus dan tidak terputus. Jazakumullah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini kaidah sekaligus juga bagian dari batasan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tarbiyah itu harus terus menerus. Al-Syeikh Abdurrahman Nasir al-Sa'di rahimahullah, Al-Syeikh Abdurrahman Nasir al-Sa'di rahimahullah, di dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar, dalam salah satu hadis yang disyarah oleh beliau, beliau menyebutkan sebuah perumpamaan yang menunjukkan ya, pentingnya kita dan harusnya kita melakukan tarbiyatul aulad ini terus menerus, tidak putus. Beliau mengatakan yang maknanya kurang lebih, apa pendapat Anda dengan seorang yang dia memiliki kebun, dia tanam bijinya, Masya Allah, semangat dia menanam biji, ya, menanam biji, menyiraminya sampai kemudian apa, ya, mulai cukul, ya, mulai keluar apa namanya, tunas-tunasnya, ya. Wah, terus disirami, kemudian setelah itu dipupuk, mulai tumbuh, terus diperhatikan, ya, ada apa namanya, lalat, ulat, ada penyakit dibersihkan, kotoran-kotoran, apa namanya, rumput-rumput yang mengganggu dia bersihkan, dijaga sampai saat berbunga. Yani sebentar lagi, setelah berbunga kan berbuah. Setelah berbuah nunggu buahnya apa? Mateng. Harus setelah itu dipetik. Apa pendapat Anda ketika mulai berbunga ini ditinggalkan sudah? Ditinggalkan, mulai berbunga, mulai tampak, Masya Allah, membahagiakan, dan wis, sudah, selesai, sudah, ditinggal. Subhanallah, banyak perkara-perkara yang akan merusak. Tentu yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah, bukanlah merupakan hikmah. Tidak menunjukkan bahwasanya orang ini memelihara tanamannya. Lalu apa pendapat Anda jika yang sedang dipelihara adalah buah hati kita, ya, anak-anak kita. Ya. Maka yang namanya tarbiyatul aulad terus-menerus dilakukan. Dari sebelum lahir, ya, seorang sudah memikirkan untuk anak-anaknya. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sebelum lahir. Loh kok dari sebelum lahir? Naam. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk mencari wanita-wanita yang saleh. Ya. Sebagaimana para wali, para orang tua, aulia, al-maktubah, wali-wali kaum wanita, anak-anaknya yang mau dipinang, yang mau dilamar ini, melihat siapa yang datang. Ya. Agamanya baik atau tidak? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tungkahul mar'atu. Ya. Wanita itu dinikahi li arba, karena empat perkara. Bisa jadi karena hartanya yang banyak, bisa jadi karena kecantikannya, bisa jadi karena nasabnya, atau karena agamanya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah wanita-wanita yang beragama, baik agamanya. Ya. Wabillahi taufik, engkau akan beruntung. Demikian pula aulia, para wali melihat siapa yang datang, laki-laki yang akan mengkhitbah anak putrinya. Ya. Jangan menjadikan anak putri itu ibarat dagangan seperti dilakukan oleh sebagian orang, hanya melihat dunia. Oh, ini yang datang memiliki harta yang banyak, memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki perusahaan. Ya. Walaupun tidak sholat, walaupun dia merokok, walaupun dia akhlaknya tidak apa-apa sudah. Yang penting, ya, saya memiliki harta. Ibarat jual beli saja sudah. Namanya. Dunia yang dipikirkan tidak akan menjadikan sebab kebaikan. Tetapi yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah memperhatikan apa? Agamanya. Yakni Islam ini, ya, sudah memberikan batasan kita memikirkan pendidikan anak ini sebelum lahirnya anak itu. Mencari pasangan-pasangan yang soleh. Mencari pasangan-pasangan yang, ya, menjadi penyejuk mata kita. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian juga setelah menikah, ya, apa yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagi kita yang menghadiri pernikahan saudara kita? Mendoakan barokah. Dibantu saudara kita yang menikah ini dengan doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Termasuk dari barokah adalah Allah Jalla wa'ala memberikan keturunan kepada keduanya. Keturunan yang soleh. Ketika seorang suami mendatangi istrinya, ketika akan berkumpul al-jima', disyariatkan untuk menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami berupa anak. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di antara barokah doa ini, barokah Allah Jalla wa'ala atas seorang yang membaca doa ini, jika Allah menakdirkan putra, anak untuk kedua orang suami istri ini yang berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah ketika berkumpul, maka anak itu akan diberikan penjagaan dari syaitan. Penjagaan dari apa? Syaitan. Ya. Yakni pendidikan anak ini sifatnya terus-menerus sejak sebelum kita punya anak. Ya. Ketika seorang akan menghubungi istrinya. Nah, ketika anak itu lahir, ya, disyariatkan untuk kita akikah. Ya. Mengakikahi anak kita. Nah, ketika anak kita laki-laki, ya, maka kita disyariatkan untuk menyembelih 2 ekor kambing. Ketika anak kita wanita, disyariatkan untuk menyembelih 1 ekor kambing. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini punya pengaruh bagi anak-anak kita. Yani hadis, setiap yang lahir marhun, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi, atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, setiap yang terlahir itu, ya, marhun, yani tergadai dengan aqiqahnya. Ini menunjukkan bahwasanya aqiqah ini memberikan pengaruh bi idznillah azza wajal, sababun, sebab anak ini menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang baik. Dan seterusnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, terus setelah lahirnya, yakni Nabi telah memberikan contoh bagaimana mendidik anak, bagaimana, nah, terus sampai kapan? Hatta al-mamat, sampai mati. Karena pendidikan anak itu terus yastamir. Apa yang menunjukkan, apa dalil bahwasanya pendidikan anak itu terus menerus? Dalilnya adalah kisah Nabi Nuh tadi. Yang pertama, kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai di saat-saat terakhir sudah bisa dikatakan sudah luar biasa. Berat sudah. Saat-saat yang berat. Nah. Ya. Sudah terjadi air bah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sudah berada di atas perahu. Ya ini masih. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melihat kesempatan terakhir untuk mengajak anaknya. Untuk mendidik anaknya, untuk beriman kepada Allah Jalla wa'ala, dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berarti yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, adalah mendidik anak kita sampai saat-saat terakhir kita. Na'am. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah. Juga dalil yang lain adalah kisah wafatnya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan saat datang kematian kepada Nabi Ya'qub, idh hadara Ya'qub al-maut. Allah menceritakan tentang saat wafatnya Nabi siapa? Ya'qub. Idh qala libani, ketika Ya'qub di saat-saat menjelang wafatnya berkata kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sesudah aku mati? Kalau bapak mati, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapak mati, apa yang akan kalian ibadai? Yani di saat-saat menjelang wafat. Qalu, mereka mengatakan, na'budu ilahaka, kami hanya akan beribadah kepada ilahmu, yani Allah Jalla wa'ala. Wa ilaha abaika, dan ilahnya sesembahan bapak-bapak engkau, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ini akan kami sembah. Ilahan wahida, satu-satunya ilah Allah Jalla wa'ala. Di saat-saat wafat, di saat-saat kematian. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka ini kaidah yang muhimmah, kaidah yang sangat penting. Bahwasanya tarbiyatul aulad itu sifatnya adalah mada istimrar, terus menerus. Wabillahi taufik. Walaupun terkadang manusia mungkin luput, ya manusia tidak maksum. Terkadang di saat imannya turun, ya, lupa memperhatikan siapa? Anaknya. Tapi teringat, tidak boleh seperti itu. Harus berbuat. Ya. Di saat imannya turun, kurang perhatian dengan apa? Anak-anak yang di ma'ahat, anakku senang ma'ahat, penak. Ya, penak bagaimana? Ya. Orang tua harus mada, harus memperhatikan anaknya. Ya. Fa subhanallah, ada sebuah kisah di sebuah ma'had. Sampai 6 bulan anaknya itu enggak ditilii. Ya. Enggak disenguk. Ya. Ya. Sampai heran nih, kok bisa ya. Nah. Punya anak 6 bulan kelalen nek duwe apa? Anak 6 bulan. Enggak ketemu namanya kan. Telepon tidak, dikunjungi tidak, Allahu alamnya. Ya. Juga tidak titip untuk makan anaknya, terus gimana ini namanya? Nah, ya, yani ta'awun ya, namanya ma'had kan sifatnya ta'awun. Ya. Ta'awun, kita ini tidak memiliki banyak kecuali kemampuan yang ada, sisa-sisa kemampuan. Ya. Taib, anak tafadhol kesini, mudah-mudahan kita bisa ta'awun bersama, mengajari putra panjenengan Al-Quran, mengajari putra panjenengan mada, ya. As-sunnah, nah, itu saja yang bisa kita lakukan. Adapun tentang hal-hal yang terkait dengan kebutuhannya, kasurnya, makannya, tafadhol, nah, ya, kita tidak mampu. Nah, ya. Ya, kecuali kalau kita mampu, alhamdulillah, rabbil alamin, nah, ya, ta'awun yang banyak. Ini sampai kemudian lupa, lama. Nah, ya. Jadi kalau terjadi apa-apa pada seorang anak, ya, biasanya sebabnya, kalau mau ditelusuri, ya, kembali kepada siapa? Orang tuanya juga. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim pernah mengatakan, "Idza tabartal fasad fil aulad ra'aita 'amatahu min qibalil aba." Idza tabartal fasad, jika kalian renungkan kerusakan fil aulad pada anak-anak, ra'aita, engkau akan melihat 'amatahu, hampir atau bisa dikatakan mayoritas atau keseluruhannya datangnya sebabnya min qibalil aba, dari siapa? Bapaknya. Ya, dari bapaknya. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya. Ya. Madrasah hanya membantu saja. Ya. Ini kalau kita bicara sukupnya madrasah, karena kita bicara dengan ahlu sunnati wal jamaah yang alhamdulillah mungkin memiliki marakis, memiliki markas-markas tarbiyah, dititipkan. Atau kepada orang soleh dititipkan anak itu. Ya. Ya. Taib, tidak cukup kemudian hanya menitipkan. Coba lihat. Ya. Dengan siapa dia kemudian di madrasah bergaul. Ya. Karena mudarrisin, asatidah yang ada di mana? Madrasah. Ya. Tidak bisa dia mengawasi 24 jam. Oh, dia pun masih punya tanggung jawab untuk mengawasi anaknya sendiri, istrinya, keluarganya. Mungkin masih punya tanggung jawab dengan bapaknya, ibunya yang perlu dan terus untuk didakwai. Ya. Kemudian harus menanggung beban anak-anak yang jumlahnya cukup banyak, 50, 60, 100, 200. Ya. Kalau tidak ada ta'awun dari orang tua, yang merupakan penanggung jawab utama dalam tarbiyah, maka ini bisa menjadi sebab tidak berhasilnya dakwah ilallah. Wa tarbiyah al-aulad yang merupakan bagian dari dakwah. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ini penting untuk kita ya, renungkan. Idza tabartal fasada fil aulad, na'am, ra'aita 'amatahu min qibalil aba. Ra'aita 'amatahu min fi qibalil aba atau min qibalil aba. Nah. Al-Imam Ibnu Qayyim punya kitab khusus dalam masalah anak ini. Nah. Ya. Taib. Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud. Ini menunjukkan para ulama juga punya perhatian dalam masalah mata. Ya, anak, lahirnya anak, hukum-hukum yang terkait dengannya, tarbiyatul aulad. Iya. Karena memang Nabi alaihi wasallam mengajarkan dan mencontohkannya. Ini barangkali ma'asyiral muslimin empat kaidah yang perlu kita ingatkan terkait dengan tarbiyah. Terkait dengan mata tarbiyah. Bismillah. Kemudian kita lanjutkan ya. Dan tentunya ini bukan batasan. Banyak hal-hal yang terkait dengan kaidah tarbiyah. Kita sebutkan apa yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita menyebutkan di majelis ini. Kita masuk pada masalah berikutnya. Terkait dengan kaidah yang kedua yang tadi telah kita sebutkan, bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima, tidak akan membuahkan hasil, kecuali jika dilakukan yang pertama dengan apa? Ikhlas. Yang kedua dengan mada? Mutabah, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, beberapa bimbingan Nabi di dalam tarbiyah. Yani Nabi bagaimana dalam mentarbiyah? Iya. Agar kita ketika mentarbiyah itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Asy-Syaikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, beliau punya kitab yang berjudul Kaifa Nurabbi Auladana. Barangkali ini menjadi salah satu buku yang bisa kita baca dalam masalah ini. Kaifa Nurabbi, bagaimana kita mentarbiyah anak kita. Ya. Tayib. Tarbiyatul aulad yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, itu sangat banyak contoh yang beliau sampaikan dan beliau ajarkan. Di antaranya ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, di antara yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam tarbiyah adalah memberikan perhatian yang besar dalam masalah akidah. Mendidik anak-anak kita untuk memiliki akidah yang sahihah. Akidah yang benar tentang Allah Jalla wa'ala. Tentang malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Ya. Mengajari mereka untuk memiliki akidah yang benar. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan syirik. Billahi Jalla wa'ala. Karena ini adalah pondasi, landasan. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya berada di belakang Ibnu Abbas, kemudian Rasul mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa ma kataballahu lak. Al hadis. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam ya bersama dengan Ibnu Abbas, maka beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, wahai anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Inni u'allimuka kalimatin." Dan ternyata yang beliau ajarkan adalah mada? Akidah. Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah. Hak-hak Allah Jalla wa'ala. tauhid, agama Allah dijaga, maka Allah akan menjagamu. Kalimat yang sederhana tapi dalam sekali maknanya. Ketika kemudian menancap pada hati seseorang, hati seorang anak, dan menjadi sebuah akidah yang kokoh dalam hatinya, subhanallah, akan merubah kehidupannya. Menjaga biiznillah azza wajal akidah ini dengan izin Allah menjadi sebab terjaganya dia dari segala kejelekan. Ihfazillah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kemudian diajarkan untuk meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Meminta hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Kamu berdoa, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kamu butuh apa, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolong kepada Allah. Kemudian diajarkan tentang takdir. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini seluruhnya manusia dan jin, kalau semuanya kumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, manfaat kepadamu walaupun sedikit, manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali sebatas apa yang Allah telah tetapkan untukmu. Sebagaimana juga ketika manusia semuanya kumpul untuk memberikan madharat kepadamu, semuanya memberikan madharat, semuanya berusaha untuk menyampaikan kejelekan kepadamu, sungguh kejelekan itu tidak akan sampai kepadamu kecuali sebatas apa yang Allah tetapkan untukmu. Kalau Allah tidak menetapkan kejelekan, tidak akan sampai kejelekan itu. Akidah sahihah menjadikan seorang pemberani, menjadikan seorang memiliki keyakinan, kepercayaan kepada Allah Jalla wa'ala, menggantungkan urusannya kepada Allah Jalla wa'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kolam-kolam telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Iya. Berarti tarbiyatul aulad yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, memberikan perhatian yang besar kepada apa? Tauhid, akidah, ma'rifatullah, mengenal Allah Jalla wa ala. Iya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, ya, di antara bagian dari bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam tarbiyah adalah mendidik anak untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yani mengajarkan ibadah kepada Allah. Ya. Mencintai ibadah dan mengajarkan tata cara ibadah. Ini amalan lahiriah. Kalau tadi, akidah. Ya. Keimanan. Ya. Tentang Allah, tentang takdir, tentang malaikat dan yang semisalnya. Yang kedua adalah mendidik mereka untuk beribadah kepada Allah dengan amaliah yang lahiriah, zahir. Dan yang paling utama diantaranya adalah as-salat. Apa? Salat. Ini sebagai contoh saja. Dan Nabi SAW telah memberikan aturan itu. Nabi mengatakan, muru awladakum bis-salati wahum abna'u sabi'in. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Wafarriku bainahum fil madaji'. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, muru auladakum bis salah. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat. Wahum abna'u sab'in. Ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Salat itu tidak wajib atas anak-anak yang belum balik, tidak wajib. Tetapi wajib bagi orang tua untuk memerintahkan mereka melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Diajari bagaimana wudu, diajari bagaimana sholat sejak 7 tahun. Dan itu bukan diperintahkan sekali saja, tetapi terus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, besoknya lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sampai 3 tahun. Terus demikian, orang tua memperhatikan bagaimana anaknya sholat. Diajari dengan kelembutan, dengan baik. Ya. Kalau sampai 10 tahun, dan ini jarang. Kalau sejak 7 tahun sudah dididik, sudah mendarah daging. Tidak perlu dipukul nanti umur berapa? 10 tahun. Sudah mendarah daging. Sudah mencintai Bahkan mungkin sebagian anak menangis karena tidak dibangunkan sholat apa? Subuh. Nah, kenapa tidak dibangunkan, Bi? Nah, saya ingin sholat pagi, kenapa dibangunkan jam segini? Nah, 5:30 baru bangun, nangis. Nah, ya. Karena sudah merasa cinta untuk apa? Sholat. Ya. Ya. Umur 8 tahun, 9 tahun. Nangis, marah dengan bapaknya, dengan ibunya. Ya. Ya, ini karena memang sudah mendarah daging. Insya Allah umur 10 tahun tidak akan dipukul. Ya. Tapi kalau memang ada kejadian 10 tahun tidak mau sholat, wadribuhum, pukul dia. Ya, ketika berumur 10 tahun. Dengan pukulan yang ghair mubarrih. Dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak membahayakan. Bukan pukulan azab, tetapi hukuman pukulan pendidikan yang dia lakukan dengan penuh kasih sayang. Iya. Dan merupakan kesalahan besar bagi orang tua ketika yang pertama tadi dan yang kedua tidak dilakukan. Termasuk sebab kejelekan anak-anak zaman sekarang ketika orang tua tidak mencocoki Nabi alaihi salatu wasallam dalam dua perkara ini. Ya. Dianggap biasa, anak 7 tahun tidak diperintahkan sholat, 8 tahun tidak diperintahkan sholat. Ya. So, subhanallah, kalau urusan dunia luar biasa. 7 tahun les bahasa Inggris, les bahasa ini, les bahasa itu. Nah. Les matematik, les basa Jawa, les les ngelas juga umur 7 tahun. Ya subhanallah, ya, semuanya dikasih. Ya, anak saya ini harus mengetahui iptek, matematik, fisika, kimia, biologi sejak umur 7 tahun dini diajarkan. Lupa sholat ini. Nanti menyesal ketika anaknya sudah 10 tahun, 20 tahun, enggak, blas, tidak ingin sholat sama sekali. Anak-anak SMP sekarang ini, anak-anak SMA sekarang, banyak yang meninggalkan sholat, subhanallah. Enggak ngerti sholat. Hanya sekedar, ya, karena di sekolah dinilai harus sholat, ikut sholat, enggak ngerti bacaannya. Ya. Apa tidak menyedihkan pemandangannya seperti ini? Kalau hubungan seorang anak dengan Allah dalam masalah sholat saja tidak beres, sungguh menyedihkan. Ya. Tidak memiliki landasan akidah, juga sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan anak-anak itu. Ya. Dan ketahuilah musuh-musuh Islam berusaha menjauhkan anak-anak kita dari dua hal ini. Ya. Dengan berbagai upaya yang mereka lakukan. Ya. Maka kaum muslimin terlebih ahlu sunnati wal jamaah memiliki perhatian yang besar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang ketiga juga, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini merupakan hadiyun Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mendidik anak-anak, adalah mendidik mereka untuk memiliki adab dan akhlak yang baik. Salat kaitannya dia dengan Allah Jalla wa'ala, adab dan akhlak ya, terkait dengan dirinya, terkait dengan orang tua, terkait dengan saudaranya. Adab ketika makan, bagaimana memiliki adab yang baik. Dan adab itu asalnya adalah dari terbiasanya anak. Kalau terbiasa makan dengan tangan kanan, insya Allah menjadi apa? Sudah kebiasaannya. Ya. Anak itu pertamanya kebiasaan, sudah. Nah, ya. Basmalah, bismillah, makan dengan tangan kanan. Nah, ya. Nabi alaihi salatu wasallam makan bersama dengan Umar ibn Abi Salamah. Umar ibn Abi Salamah. Rabibnya Nabi alaihi salatu wasallam. Yani anak tiri, anak bawaannya Ummu Salamah, masih kecil, makan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi mengingatkan kepada dia, "Samillah, baca basmalah ketika kamu makan. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan apa? Kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat denganmu." Adab-adab makan. Bersyukur kepada Allah dengan menyebut basmalah. Makan dengan tangan kanan, adab diajarkan. Ya. Dalam hadis yang telah kita baca tadi, Nabi juga memerintahkan untuk memisahkan anak-anak kita dalam tempat apa? Tidur. Laki-laki dan perempuan, jangan dicampur. Walaupun belum balik, walaupun masih anak-anak, masih 10 tahun, pisahkan. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Ya. Pisahkan mereka dalam tempat tidur mereka. Ya. Ya. Ya, sudah mulai dilatih, nah, anak-anak 7 tahun sudah kita perintahkan untuk sholat. Ya. Nah, taib. Juga mulai mengenal malu. Ya. Ya. Taib. Diingatkan malu. Ya. Jangan anu. Semaksua diajari malu anak itu. Nah. Akhlak yang baik. Ya. Ya. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Ya. Kita pernah melihat ada anak yang umur sudah 4 SD itu masih suka lepas celana. Nah, ya. Ya. Di depan apa rumah. Ya subhanallah. Nah, ya. Kok bisa seperti ini? Nah, ya. Tidak malu. Nah, ya. 4 tahun berapa? Kelas 4 berapa berarti kira-kira? 8 tahun, 9 tahun. Nah. Kelas 5 bahkan kalau tidak salah. Nah, ya. Ya. Di pinggir jalan. Entah alasannya panas atau gatel. Tidak tahu. Nah, ya. Ya. Tapi rasa malu ini seperti tidak ada sudah. Harusnya sudah punya rasa malu. Sudah kita tanamkan rasa malu. Nah. Juga dipisahkan antara laki-laki dan wanita dalam tempat tidur mereka. Agar memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, terbiasa sudah. Ya. Ya. Menghormati yang tua. Ya. Mencintai yang apa namanya, yang muda adiknya. Terus demikian. Dididik memiliki malu. Menghormati orang tua dan yang semisalnya. Adab dan akhlak. Punya perhatian yang besar Islam dalam masalah ini. Baik. Kita lanjutkan lagi ini. Walaupun di sini tertulis kajian selesai jam 11. Nah, ya. Mungkin ada hal yang penting saya tambahkan dulu. Ya. Baik. Di antara perkara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, agar tarbiyah kita kepada anak-anak itu sesuai dengan bimbingan beliau, beliau mengajarkan kita ketika mentarbiyah anak itu dengan rifq. Tarbiyatul aula birifqi. Mengajari mereka dengan kelembutan. Hadza huwal asl. Inilah yang menjadi asal di dalam dakwah ilallah. Di dalam tarbiyatul aulad, mendidik mereka dengan kelembutan. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan kata-kata yang keras, dengan pukulan, bukan, ini bukan menjadi apa namanya? Sarana utama, tidak. Ya. Coba tadi hadis, memukul anak itu bukan semua kesalahan. Tetapi ketika anak itu meninggalkan sholat, umurnya pun sudah berapa? 10 tahun. Dan pukulannya pun juga diatur, bukan sembarang pukulan. Memang pendidikan anak, tarbiyatul aulad itu, ya, dibangun di atas rifq, kelembutan. Ya. Nabi memanggil Ibnu Abbas dengan panggilan yang lembut, ya gulam. Ya. Kepada Umar Ibnu Abi Salamah, ya gulam. Ya. Sammillah, sebut nama Allah. Nabi alaihi salatu wasalam yakni bermain dengan anak-anak. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam sujud kemudian Al-Hasan wal Husain ya, naik di punggung Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Main di situ namanya. Sampai Rasul sujud lama sekali. Ini sahabat enggak tahu apa yang terjadi ini lama sekali Nabi sujud. Ya, ya. Ternyata setelah itu Nabi memberitahukan ini Hasan Husain main di sini namanya. Duduk namanya. Yakni kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Sholat dengan menggendong apa? Ya. Cucu beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Ya. Beliau juga bergurau dengan anak. Ya, ini bergurau. Ya. Bukan hanya anak beliau, anak orang lain. Abu Umair tadi yang kita sebutkan. Ya, meninggal putranya Abu Talha. Sedang menangis di pinggir jalan. Menangis. Menangis karena dia punya burung pipit mati. Nabi melihat pemandangan itu tidak dibiarkan. Didekati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian dihibur. Dengan mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung pipitmu ini? Ya. Kelembutan dari seorang Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mencium. Putra beliau mencium. Cucu beliau. Sampai ada seorang sahabat terheran melihat Nabi mencium anak kecil. Heran. Kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya anak 10, belum pernah ada yang saya cium. Bayangkan, punya anak 10, belum pernah ada yang dicium. Kalau masing-masing anak ini jaraknya setahun, berarti berapa tahun? 10 tahun tidak pernah mencium anaknya. Aneh tidak ini? Berat untuk kita bayangkan. Ya. Yani anak tidak dicium, yani subhanallah namanya. Kalau masing-masing anak tadi 2 tahun sekali ya kan berarti sudah 20 tahun. Eh kok 20 tahun berapa namanya? Iya, 20 tahun enggak pernah mencium. Nah, ya. Al-Muhim 10 anak lah. Itu hanya tafsiran saja. Yani sampai 10 anak tidak punya atau tidak menciumnya. Kemudian Nabi mengingatkan tentang rifq, tentang kelembutan, tentang rahmah. Dan dengan rahmah itu anak akan dekat dengan kita. Akan mudah menerima nasihat dari kita. Wabillahi taufiq. Kata Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran tentang sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan fadhlu min hawlik. Sungguh Nabi, seandainya engkau ini keras hati, kasar, niscaya manusia akan lari dari sekitarmu. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Sebelumnya Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Allah Jalla wa'ala maka engkau menjadi orang yang lembut kepada mereka. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi. Seandainya engkau keras, berhati kaku, kasar, niscaya manusia akan lari dari sekitarmu. Yakni ketika Nabi mendapatkan sifat kelembutan ini, yang ini merupakan rahmat dari Allah Jalla wa'ala, menjadikan manusia apa? Dekat dengan Nabi. Mudah untuk menerima nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula kita. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang guru, sebagai seorang mudarris. Ketika memiliki sifat rahmah ini, membantu kita untuk bisa mendidik anak dengan baik. Membantu untuk mendidik anak dengan baik. Rahmah. Rifq. Ini merupakan kaidah penting ma'asyiral muslimin dalam tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau ini tidak dilakukan berarti kita menyelisihi tadi. Bagaimana Nabi mendidik anak, terkadang dan sering terjadi kegagalan di antaranya adalah karena ini. Tidak rifq, tidak lembutnya seorang dalam mendidik. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam mendidik adalah al-adl, adil di dalam kita mendidik anak-anak kita. Penting untuk kita adil. Apalagi ketika kita mendapatkan anak-anak kita kenyataannya beda-beda. Orang punya anak 10. Yang pinter-pinter ada. Yang biasa-biasa ada. Kemudian yang kurang juga ada. Dari sisi kecerdasannya beda. Dari sisi ketaatan pada orang tua juga kadang apa? Beda-beda. Jangan yang seperti itu kemudian menjadikan orang tua tidak adil kepada anak-anaknya. Karena ini prestasinya tinggi, kan? Oh, masya Allah, dialem terus. Ini anak emas bapak. Kamu anak perak. Kamu anak batu. Kamu endok. Ya subhanallah. Disebutkan di hadapan anak-anaknya. Terus bagaimana namanya? Ya, anaknya, ya Allah, ya Rabb, tidak adil. Begitu dapat hadiah, ini kasih hadiah, hadiah, hadiah, hadiah. Yang lainnya nonton. Kapan hadiah untuk saya, Pak? Engkau nek kaya iki. Saya iki ora. Ora bakal. Tidak boleh seperti itu. Perhatian terus. Wabillahi taufik. Betapa indahnya ajaran Nabi. Ini luar biasa ini. Maka ketika ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam minta Nabi menjadi saksi. Ya Rasulullah, saya minta engkau menjadi saksi, saya akan memberikan pemberian untuk anak saya. Kata Nabi, apakah engkau memberikan pemberian ini kepada seluruh anakmu? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Kalau demikian cari selain saya sebagai saksi. Saya tidak mau. Kecuali engkau berikan kepada semuanya. Kalau kita tidak adil dengan anak-anak kita, akibatnya apa? Bisa jadi anak-anak itu membenci kita satu. Sehingga nasihat kita tidak akan diterima. Atau mungkin membenci saudaranya. Terjadi hasad di antara saudara-saudara. Yang mungkin hasad ini akan berkelanjutan sampai ketika mereka besar. Betapa banyak kita mendengar hasad terjadi di tengah keluarga. Padahal kakak beradik. Luar biasa. Ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah, adil ini perkara yang sangat penting. Adil perkara yang sangat penting. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, di antara perkara yang juga diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, terkait dengan tarbiyah adalah pentingnya qudwah hasanah, teladan yang baik. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam di antara bentuk tarbiyah beliau, beliau tidak hanya mengajarkan dengan bentuk lisan saja. Kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu. Tidak. Tetapi Nabi memberikan contoh dengan perbuatan beliau. Qudwah hasanah. Qudwah hasanah. Contoh yang baik. Dan ini disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi alaihi salatu wasalam atas kalian uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi ketika seorang mendapatkan didikan tarbiyah dari Nabi alaihi salatu wasalam, langsung bisa melihat Rasul juga memberikan contoh. Kita sebagai seorang bapak juga demikian, memerintahkan anak kita untuk rajin baca Quran, tampakkan juga sebagai seorang bapak rajin baca Quran. Ba'da subuh pulang ke rumah baca Quran. Sehingga ketika anaknya le ngaji maca Quran, oh nggih Pak. Ya, bapaknya aja baca Quran. Ya. Tapi kalau bapaknya malah ya setiap hari kelihatan bacanya koran sambil ngopi, le maca Quran, lah bapak malah maca Quran namanya. Ya. Kan demikian sering kita dengar anak-anak. Bapak juga seperti itu. Ya. Perintahkan anaknya untuk ke masjid, bapaknya sendiri enggak pernah sholat di masjid. Merintahkan anaknya untuk bertutur kata yang baik. Kamu mbok jangan kasar dengan adikmu. Tetapi setiap hari kelihatan bapaknya mentak-mentak ibunya. Apa tidak merupakan contoh yang tidak baik? Faqudwatul al-qudwa al-hasanah, teladan yang baik itu adalah perkara yang sangat penting. Diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini beberapa hal yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya, dan apa yang telah kita sebutkan semuanya adalah upaya. Dan sekali lagi hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka perbanyaklah doa kepada Allah. Ya. Sebagai salah satu upaya terbesar yang kita lakukan. Ya. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala di waktu-waktu yang mustajab. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, mengulang-ulang doa kita, meminta dengan sangat kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan kepada kita anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh di sepertiga malam yang terakhir, di saat Allah Jalla wa'ala berkata di sepertiga malam yang terakhir, setiap sepertiga malam yang terakhir Allah Jalla wa'ala mengatakan man yad'uni fa'astajibalah, siapa di antara hambaku yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku aku akan beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang minta ampun kepadaku aku akan beri ampunan. Minta kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana para nabi, para rasul berdoa. Sebagaimana kaum mukminin berdoa. Iya. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina. Wadurriyatina kurrata a'yun. Waja'alna lil muttaqina imama. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.